Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nangzur atahtadi am takunu minal ladhina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuh. Qalas ka'annahu hu. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wasaddaha ma kana sta'budu min dunillahi innaha kanas min qawmin kafirin. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman, nakiru laha arsyaha. Nakiru ngrobau sira kabeh laha krana Bilqis arsyaha ing singgasanane Bilqis. Aghayruhu tegese ngrobau sira kabeh ing aras ilaha lin maring siji keadaan utawa siji tingkah. Tungkiruhu kang ngingkari, kang asing sapa Bilqis hu ing ikilah aras. Iza ro'at guna likane ningali sopo Bilqis hu ing aras. Aras sing dipindah songko Saba tok Palestina itu kan merubah. Nangzur mongko iso ningali kita. Kita iso delok, iso nyimpulno atah tadi onoto roh sopo Bilqis. Manane untuk petunjuk sopo Bilqis ila ma'rifatihi maring ngenali aras. Amtakunu utawa ono sopo Bilqis huminalladina saking wakeh la yahtaduna kang oranto petunjuk sapa ladina ila ma'rifatima maring ngenali perkara yuho yaru kang den rubah apa ma alihi mengatasi kabeh kosodana jasa apa Nabi Sulaiman bidalika kelawan mengkono-mengkono tagiril arsi ikhtibaru aktiha ing uji akali Bilqis lima krono perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman apa ngene inna fihi satamna ing dalam akali Iblis syai'an nono perkara. Saya kurang untuk gendeng, jadi ada informasi saya kurang untuk nopo gendeng, nafihi nopo syiah. Fakoyaruhu mongkong rubah sopo balani Sulaiman hu ing aras bi ziyadatin lan nambahi au naksin to ngurangi akhiri dalika atau liane ziyadah lan nakes. Falamma ja'at mongkos mangsani teko sopo Bilqis kila mongkos dendawono lah maring Bilqis sopo ngini aha kada arsyu. Aha kada anoto kaya iki arsyuki utawi arasyu. Amis luhada, ono tos padani iki arsuki uti aras siro. Apa seperti ini aras kamu? Kolat ngucap sopo Bilqis, ya ka anna huhu, ya kaya iyo. Ya podo dini sing tako, ya apa kaya nginegi, ya kaya iyo. Jadi aku nunjuk, no nak kabeh nabi ku do pinter, nak barang ora jelas, ya jo jawab, jelas. Ini pula nak tako hukum, ngatain iku. Orang kaya wong fakih saiki harus tegas halal atau haram. Yo nek barangnya tegas kaya zina mesti haram, nulung wong mesti apik. Lah nek ora jelas. Hukume nampa di proposal bingung. Kaya muni haram nyatane sing muni haram yo anak sekolah ning madrasah proposal, paham ya? Kaya muni halal ana kompensasi 30% sing mesti ilang. Niku hukume piye? Yo padha ora ro menengah. Yo kaya ngene iku hukume. Kaya halal kaya haram. Kaya ya kendi. Ya kaya kaya apa kesukaan ora bisa dijawab. Jadi ngono iki. Dadi soe ah kada arsuk apa kaya iki arasem jape ya ka anaku. Ya kaya iya. Jadi padha ngepere, padha napa? Ka anaku kaya-kaya sedune aras. Iku ya gua ya aras. Ka anaku ka anna hadal mandur yang saya lihat iku gua arsi maksudnya. Ka anaku ka anna hadal arsa. Sing didelok gua iku kaya-kaya arasku. Fa'arafathu mongko ngenali sapa Bilqis ing arsaha. Tapi wasyabihat lan dadi utawa lan dadi jumbuh. Apa aras lan dadi jumbuh sapa sinro Bilqis alihim ing atase wong akeh. Sebagian kiai maca wasyabahat lan nyamarno sapa sinten Bilqis alihim ing atase wong akeh. Maksud wong akeh meniki Sulaiman sabalane. Kama sebahu kaya oleh gawe jumbo, gawe nopo. Cara Jawa jumbo. Barang di nopo itu. Barang ora jelas iku jenenge jumbo. Jumbo kaya iya kaya ora. Dadi wa sa iya samar utawa kaya niku lho al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainakuma umurun mustaqiyah. Mustaqiyah itu ya kaya halal kaya haram. Kama sebahu kaya oleh gawe jumbo, gawe samar sapa wong akeh ala ning atase Bilqis. Islam yakul krono orang ucap sapa Sulaiman ahad arsyuk apa iki arasem tapi jawab ngomongnya ora kok ahad arsyuk tapi aha kada arsyuk ditambahi kaf niku maksudnya apa kaya iki ora kok apa iki arasem ora apa kaya iki. Walau kila umpama den ucap napa haga. Qala na'am. Cara Nabi Sulaiman takokane, haga arsu apa iki arsep dijawabe Bilqis ya qala. Nah, mari takokane ya ngeber, haga da arsu ya qala ka'annahu. Qala dawu sapa Sulaiman, Sulaiman namaru asmang sane ngerti sapa Sulaiman. Laha maring Bilqis ma'rifatan ing pengertian wa ilman dan ilmu. Dawe Sulaiman wa utinal ilma. Lanten paring ingsun alilma ing ilmu min qabliha sang sedurunge Bilqis. Wa kunna lan ana kita muslimina iku Islam kabeh. Bareng Nabi Sulaiman ngerti Bilqis dites suka pinter. Tiap dites pinter jare Sulaiman tetep pinter aku dhisik. Lan wong mlete ku yo oleh ana sanate jelas jare Bil. Bareng aku ni Bilqis pinter jare Nabi Sulaiman wa utinal ilma min qabliha. Tetep pintere dhisik. Dhisik aku. Mane ki mlete yo oleh wong grono wong sabar, sabari dhisik aku. Aku melarat wis. Jadi kudu jelas, wong kelebihannya kudu diomong, faham ya? Kudu kelebihan di, misalnya presiden seneng wajar duit akeh, duit jabatan, tetep top aku. Wong di duit tanggungan akeh kok iso seneng. Kowe kudu sombong, ngono faham ya? Nopo, jadi urip iku gagah, urip iku nopo gagah. Ya campur deplek maksudnya. Wis tapi daripada ngeluh, daripada nopo ngeluh, wong ngeluh wis pokoke malam yardo fi qodoi. Napa malam yardo fi qodoi walam yaskur na'mai fal yatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wasama'i. Wong sing ra rido be qodoi dari pangeran iku kon ngangkat pangeran liyane apa. Ya kakuati nunggu lek pangeran liyane apa nganti mati nganti kiamat nganti dunya ono nek kiamat meneh ora bakal ketemu. Lane wong wadok seneng, senajan to seneng kadang koyo mlete, wis mlete sithik-sithik sing penting napa. Wong suka kok iman dunia, cara aku sing suka, cara iman wis menamuni ngono lah, wis pokoknya samuni-muni imu, yang penting gue sen wang gue samuni-muni imu, yang penting gue nopo ada wonten ulama sing Anggrejo itu ngantar teng gunung ngongkang-ngongkang teng gunung, terus wonten watu ini di sini wiridane itu raka, subhanallah, alhamdulillah ainal muluk fiadillah, enak ada di rojek apa, enak kaya aku, nganggur rana yang ganggu. Tapi malah jadi wali, mereka barokahnya ratau iri di rojek, ratau iri jadi presiden mereka ngelakon ilah tamudana ainaika ilah mahamata anabihi azwajam minhum zahrotal hayati dunya li naftinahum. Wong kok aja delok nikmat sing diparingi wong liya. Lha kowe delok bupati iku masuk ke wong alim lah suwe-suwe irit. Buka mobil dibuka no. Nah, ape adus wanduk ono sing nggowo. Mulane presiden apa mulane gubernur. Ape liwat forerunner. Mulane Jakarta macet terus. Perkara nang presiden dilapuri Jakarta macet ndak sadha pernah macet. Perkara yo ora tau napa. Macet. Jadi ya baik-baik saja menyatane ora tau napa. Lainnya jadi anekdot dari Obama warga Indonesia muji lalu lintas di Indonesia itu bagus, di Jakarta itu tidak ada macet sekarang ini. Jadi harus dilapuri, tapi Jakarta macet, oh bohong, saya pernah lewat di sana tidak macet. Wah ya repot, kalau ya orang nyerah macet, presiden lewat mesti buat tenang. Tiba gue delok ngoneku mari kiri, sadok munggah gunung, enak apa jadi presiden, wong kok diributi wong akeh, enak jadi aku jadi ulama, dia pun jadi wali. Perkara ini ngelakoni lah tamu dana, aina. Jadi uang merasa delok nikmat yang diparingi uang dia. Sekali syukur syukur. Kalau kita jadi uang cilik budu, alhamdulillah gusti kulo budu. Kakian hitop, muga kulo ngalim kena hitop ya uang. Nah, misalnya dia melarat, alhamdulillah melarat gusti rak kena hitop zakat. Kelasnya kulo malas sing nompo zakat. Uang suge sing kangelan gule duit kulo karek nompo. Saun ini, semuanya sementing iso guyu orang. Kali bujung ngamuk, bujung ngamuk. Sekiranya neng omah nganggur nengenes, gusti kulo ngamal sudah kau rai song rai duit. Ngamal kulo gak sabar, gak modal. Toh ganjarannya sama. Woi, sing seneng. Bener Nabi Sulaiman. Bareng roh bebas cerdas sih, orang kok terus ngapa ni cerdas sih? Tetap pinter aku di sini. Wa utinal ilma, mengkau pria. Tetap pinter dek ni, abah aku pinter aku di sini. Semua dek ngapa ni pengliyor. Wa utinal ilma, mengkau pria. Bilqis pinternya terlambat dari Sulaiman. Tetap pinter aku sih. Wakun nalan ono kita yang muslimin aku sing Islam kata. Terus kulo suwon sangat sing ngaji kulo, sing nate ngaji sanat sanging kulo. Ibadah paling dhuwur, paling mangkelo setan wis tunggal. Wong mukmin seneng. Mpun aku lho gak ada sanat mutasil sampai Rasulullah. ibadah paling mangkelno setan ku sitok senenge wong mukmin eling farahul mukmin wong mukmin nak seneng tuntas setan setan nganti nangis ngewur-nguri ra lemah ning raine iku nak roh wong mukmin seneng mergo nak wong mukmin seneng iku ora gugat pangeran nak ora gugat pangeran iku khase wong mukmin sejati tapi nak kowe sumpah wong liya paringi duwe kok ora wong liya ganteng kok ora wong liya bojone nurut-nurut kok bojoku mestine kaya cara mikir ngene wong mletene ngono penggaweane ngamukan kok ora minggat betah ora aku alhamdulillah Gusti mestine aku mikir orang dengan temperamental kayak itu tiap hari gugat kok ya men mulai nang omahmu wae itu keajaiban yang luar biasa kudune dengan watak seperti itu wis minggat gek nane kok jebule matur iki teko meneh bareng kamu ya teko meneh oh itu aneh wong gugat kok amen teko amen bali wae ajaib gak bojone lah kowe ora tau mikir ngono sebab pikir bandingno bojone wong liya kok nurut-nurut wis sing lanang. Lah kowe siap bandingnya, siap dibanding lha wong iku bak sing lanang duwe penghasilan kowe ora malah lara kowe ora usah dibandingno. Pak nggih bar ngamuk mulai minggat jebule kok teko meneh. Berarti hebat. Wong bojo meraro fungsine kowe kok tetep balik. Nak gak mujizat gak iso. Yus lha iku kena mikir ngono setan sumpek ora karuan. Mergo wong mukmin sing seneng iku kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika fal yafrahu. Wong kudu seneng. Wa khairum mimma yasma'u. Senenge wong mukmin ngalahno donya sing dimiliki wong kafir kabeh. Jajal aku wis. Umpama senenge Obama atau Donald Trump sapa wae presiden. Umpama senenge iso ditimbang mulai lahir nganti mati. Ambek senenge wong mukmin sing seneng pangeran ditimbang nganti mati. Tetep abot senenge wong mukmin. Mereka tersiksa oleh ambisinya, tersiksa oleh target-target hidupnya. Sementara wong mukmin happy. Enak mesti dadi wong mukmin, masyaallah kaya apa nelangsani kula nek dadi wong kafir. Sehingga melihat orang-orang yang mewah jadi presiden di Amerika mana-mana roe mok kecelakaane tok. Wong kok kafir, larane kaya apa? Wong ancamane neraka selawase lawas. Uang kok gagah kaya aku mukmin, janjiane swarga selawase lawas. Wis gak tahu terlintas menderita. Pas seneng ngono bojo kamu wis ra krungu mergo. Mergo wis asik kabeh. Pengiran. Lah kula biasa damu ora krungu, makong kula wis ra krungu, dirasani wong ora krungu. Kula niku damu ora krungu dirasani wong ora krungu. Makong kula wis wa khairum mimma yasma. Wis sampean wiridan sungi mbek kula jek wali kula. Perkarane ya ora jelas, wiridane ora jelas. Eling pangeran napa nglibatno pangeran ning urusane dene. Ayo kowe saiki wiridan sungi ku kan kon nyaur utang utawa kon dekare. Iku eling pangeran napa pangeran mbok libatno ning urusane dhewe utang piutang kok ngene kok angel temen kok nang kok angel temen. Gak jawab ae sing jujur. Eling pangeran wong libatno pangeran. Lah pangeran apa melok di kasus ya mbok libatno. Padakno aku ulama mulang kepengin apa dikenal makhluke tak ulang. Ben wong seneng kanthi nabi wong nyifati nabi. Wes ah ngaji kurang jam musuhan wiridan sungi jajal aku wes engko terus laporan. Kowe mlebu daftar wali dieliminir wae. Babak pertama rak wis kau tersingkir. Karena elengan pangeran itu mergo ngibatno pangeran, ora kok. Ya wis ra kena diterang. Terus melarat atau dikritik, saya akan nanti terang ngomong, saya akan nanti terang ngomong. Tapi mesti ngomong, ya Allah, ngomong kok, eling ngomong. Eling Nabi yang ngomong, utangnya akeh, kasusnya akeh, terus Wan Kiai itu jadi mau coba selawat sing akeh. Ya apa ya, timbang Moro Gunung Kawi ya apa itu. Tapi dia kok iso, eling Nabi kok ngenteni duwe. Padha nang kula, eling Nabi piye supaya Nabi disenengi umat, nerangno hujah, nerangno Nabi ku barokah. Tak terangno, tak golekno kitabe. Paham ya, terus tapi nggih sae eling pangeran sungi ku sae nglibatno pangeran sungi. Muga-muga ora ana malaikat sing sentimen. Ganti ana sing sentimen tok-tok tenan apa? Paham ya, terus ora ana ibadah sing paling mangkelno setan kados ibadah farahul mukmin senenge wong mukmin. Mulane ciri utama wali ku ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri utama wali ku radhi wedi radhi kuatir. Wali ku sapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ciri utama wali ku al-busra. Busra ku sen. Ke setan jin iki iso masuk ning atine umum nek nak sumpah. Wong papoh ya. Iku gampang kemasukan jin. Raine suwo ngamben ngeluh, salat kudu ngono, nang salat kurang ditampa, kok bar zakat kok nang gak ikhlas. Mestine cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti, kula wau salat, kula saged sujud teng jenengan, saged rukuk teng jenengan. Misale setan teko, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa. Wales ae, ya ana kemungkinan ditampa. Ngono. Wong setan yo goblok, nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa." Kan jauh, tapi kan yo mungkin ditampa. Lah nek setane ngridu ngene, salatmu mesti ora ditampa. Lah ki apa pangeran kok roh padha ora roe? Wis muni ngono wae. Lah nek kowe terus lah padahal pangeran ngekek solusi ana ingga husni doni abdi bi aku karek persangkaane kaulaku KPD ditompo cara pangeran ditompo sebenarnya cuma demetan niku keliru waktu teh yo umume salat padhe mulan yo mulan nggih umume rukuk nggih kok umume rukuk tumaknina yo tumaknina sak kadare subhanallah umume traweh cepet yo cepet tapi yo aja nemen-nemen maksud yo aja nemen-nemen paham gitu terus kata napa yang sing di sepura pangeran iku mergo husnudzon ya mergo napa husnudzon eling-eling ya tenggene kitab filyatul auliya kata sanad ora ana ibadah sing dimangkeli setan kaya ibadahe senenge tiyang napa senenge tiyang Nabi Sulaiman setan godho kang elendel bojone akeh kekuasaane akeh perkarane ndekne misale manuk kok iso ngomongan langsung nih alhamdulillahi dzati faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Orang geruwong iso omong-omongan ambek manuk. Lah nabi liya sing ora iso omongan ambek manuk nek nyenyak Nabi Sulaiman yo nek. Nabi kok amene urusan ambek manuk. Nabi yo aku lho nabi ambek manusa. Dadi padha syukure. Sik tok ngene. Nabi kok iso omong-omongan ambek manuk. Jadi gampang ya ini. Omongan kok ambek manuk, ambek manusa ora kena. Saiki omongan ambek wong duwe akal, ambek makhluk ora duwe akal mulya di. Mulya sing dia akal berarti keren bu, es ngono ay, pokoknya ben semua ngani ben podo-podo nopo su, podo-podo nopo. Malah nih jemben tiang sing lebu swargo paling terakhir, ku diridani Allah di antara nih mergo ngomong ini, yang niku terakhir lebu swargo, terakhir lebu swargo, ku tahun pinten menerangkan itu saya u tahun. Lalu ku pertama lebu swargo, lu dikan lebu swargo be pangeran, wes cung dia lebu swargo tuh sama tak sepuro. Isin, Gusti kula niku isin. Wong kula mboten gadang ampus tanang mlebu. Niki mboten nanya kula to jenengan tenan. Pangeran iso dijojak guyon. Niku hadis sok lho kula. Atas tahziubi, maksudnya atas tahziubi wa antara bul alamin. Mosok jenengan pangeran ngajak guyon kula. Mergo dikeki swarga sing mewah. Bareng wis ning dikeki swarga mewah gelem nampa akhire. Laka hadi wa amsaluka. Kowe tak kei iki lan doglane iki. Cek gak trimon nek tenane Gusti. Iya iya. Mboten ngenyek kula ora. Lu ditambahin nek pangeran, bareng wis kathah muni ngene. Pangeran iki jawab ya lucu. Aku ora ngenyek kowe, tapi walakin ni alama asyau qadir. Aku kuasa mujud napa wae sing tak karepno. Wis tampa wae. Bareng ditampa mlete muni ngene terakhir. Ya Allah, laqad a'taitan. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk di ahad jamnal alamin ora ana wong tuk nikmat kados kula. Padahal yo ini swarga paling terakhir GR ku jar wong paling mulya ora ana wong kabeh. Pangeran seneng roh wong kliran kiru ini seneng mesti. Wong kok mletene ngono. Laqad a'taitana malam tuk di ahad jamnal alamin. Engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sak. Padahal swarga ini dia mau kalah Mbak Bilal, kalah Mbak Abu Bakar. Ini perasaan dia ini swarga ini yang terbaik. Ini orang bener. Mengenai kondisi begini, itu hakikatnya yang terbaik. Itu sesuai skenario teng Loh Mahfud, paham? Ini sapi es ini. Mengenai Imam Ghazali nanti jadi fitnah besar itu gara-gara nanti kan Laisa fil alam mahu abda'u minha. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena tidak ditunggoni Nabi, tidak ditunggoni wong sok. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di Loh. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Ngono kok ora paham. Ya tapi kira paham muni ngono jare ulama-ulama. Ya mari dadi fitnah seakan-akan kita enggak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengin ngelingno, masa kowe kepengin merubah keadaan kowe kudu sadar. Sak kepengin-kepengin merubah tetap kalah mbek catetan sing ning wong. Mampun. Kowe kudu sadar kowe iku sapa? Indonesia tahun ini bebas kelaparan, tahun ini bebas wong miskin. Oleh muni ngono zaman Pak Karno, mang kamu lagi presiden iki. Ya tetep ae ngene-ngene wae. Saya cakap saya presiden terbaik di dunia, kon presiden Indonesia tetap ada mas. Di negaranya sana ya ada masalah. Ya cuma cara syariat atau masalah diselesaikan, si bebannya lah diselesaikan. Dalam anak meloroh itu batno. Nah contohnya kalau maksudnya itu di sana meloroh itu batno terus mari. Ya tulisannya ya pasti ngono sesuai skenario. Paham ya? Terus pulau suwon mau sampai nusin senang. Mau nanti jajah pulau, udah pusing nopo. Apapun masalah kok sing senang. Kowe nek ora iso seneng mergo utamu akeh kasusé akeh, kowe mara kuburan. Jadi Imam Ghazali ini fatwa teng kitab Al Arba'in Al Asl, kowe mara kuburan. Terus bengok-bengok ngene. Aja ngomong mari garani dan pokoke mara. Ya Allah, semua orang yang ada di kuburan ini sangat-sangat ingin hidup meskipun 1 jam lagi. Hanya 1 jam. Kula balen malih. Ya Allah, semua orang yang mati itu ingin hidup, diberi hak hidup meskipun hanya 1 jam. Karena mereka ingin sekali mengelafatkan la ilaha illallah. Jadi kabeh wong mati mesti arep-arep la ali napa a'malu napa salihan. Kabeh qala rabbir ji'un la ali a'malu napa salihan. Kabeh ndonga rabbir ji'un supaya dikembalikan di dunia karena berharap bisa ngamal saleh. Wes nek ngoten terus kowe muni ngene. Dan saya ya Allah dalam harapan itu karena saya sekarang masih mun saniki kula tak fasihno maca la ilaha illallah. Dari kumula, mulai anut syariat, nek utang ya wajib disau, nek bojo ngamuk ya kudu diselesaikno, maksud diselesaikno disabari ora dipegat. Mbok pegat malah kira di bojo. Dadi ajane wong melarat kan kudune ndek pitutungan to. Aku melarat kok bojoku tak pegat, malah melarat plus judo. Lah nek kan melarat tok, ringan di melarat plus judo mek melarat tok. Parah ndi? Para marah duda tuh, kan berarti status negatifnya dua. Wis kere ra duwe. Lho kan guyu. Untanane wong pegat tadi ya ana gobloke kan paham ya. Ora goblok ana gobloke ya. Mestine perhitungane ngono. Wis kere. Kadhi. Tapi nak perhitungane wis kere ino diamuki terus. Lah sampean kan ora ra dibujo malah status semua. Ya ora ditunyo, ora duwe bojo. Ruwet. Lah saiki kita iku duwe iman, ora duwe tapi duwe iman. Ya pokoke jek pokoke setan ku lawan. Lawan sampai kowe iku seneng. Mun niku dawuhe kabeh ulama. Mane ulama udah seneng guyu. Terus ke perkara niki kuwatir nak ngrutu niku ndadekno senenge setan. Nak ngrutu niku ndadekno senenge napa? Ini kabeh ulama, kabeh terutama Kanjeng Nabi ini ketemu nopo ya tak besuk. Kongkon Anas bin Malik dikongkon keliru, iya menengah. Bujuk-bujuk ini Nabi garwane protes. Wong kok kongkon keliru kan orang buat seneng ini. Iya banyak ditetir keliru. Mau rencana di pangeran bener ya rak keliru. Tapi Nabi ini keliru, tak kuatir tenang. Kue dia pembantu keliru. Oh nyanyi tenang. Di Nabi ini luar biasa. Ya nama Nabi luar biasa. Kau bisa ngelakoni ma'asobah musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabro'aha inna dhalika ala wahi yasir likai la ta'saw ala ma'fatakum wa la tafrohu bima atakum. Orang-orang yang langit bumi kecuali kabes di kodok-kodar pengira. Tapi kita diwe syariat nak ngurmat buji ku wajib. Ngulian nafakoh ni ku wajib. Malah enak darani wajib, mergo kena golek nafkah, berarti ganjaran mergo nglakoni perintahe Allah. Malah enak bojo ngamuk, nek kowe sabar diganjar. Berarti untuk ganjaran loro, golek nafkah ambek sabar. Lah wong cah kere kok di ganjaran loro kan luar biasa. Lha iku setan kakuati, nek kowe logikamu ngono terus setan kakuati. Caiki oleh godho piye bocah kok apike ngene. Ya kok Nabi Sulaiman wis kalah pinter mbek Bilqis, bocah kok pintere ngono. Allah muni wa utinal ilma min qabla. Tetep pintere dhisik aku. Mbok dhisik kapan ora ora pokoke dene wae muni wae. Wa utinal ilma min qabla. wa utina lan den paringi ingsun alilma ing ilmu mingko biasa ing sedurunge Bilqis wa kunna lan ana kita muslimina iku Islam kabeh. Wasaddaha ma kana sta'budu min dunillah. Wasaddalan iso mencegah sapa Sulaiman ha ing Bilqis an ibadatillah. Ai wasaddalan nyegah menghalang-halangi ha ing Bilqis an ibadatillah. Sangking nyembah ning Allah. Apa maka tak butuh pintu apa mau perkara kanat kang ana sapa Bilqis iku tak butuh nyembah sapa Bilqis pintu dilai sangking saliyane Allah iku iri tegese saliyane Allah. Wasodalan nyegah ha ing Bilqis an ibadatillah. Apa mau perkara kanat kang ana apa kanat kang ana sapa Bilqis tak butuh nyembah sapa Bilqis pintu dilah sangking saliyane Allah iku iri liyane Allah. Bilqis iku cerdas selah iku ora iman mergo terhalangi dene duwe tradisi nyembah napa liyane Allah. Dalam konteks ini nyembah srengenge. Bilqis iku ya nyembah napa srengenge. Innaha satamne Bilqis kanat ana sapa Bilqis min kaum saking kaum kafirin akan kafir. Qila lahat khulis sar. Niki mun ceritane terputus ya, terputus teng mriki terus niki cerita yang agak berbeda. Qila dan ucapno. Laha maring Bilqis aidon klan maneh apa ngene udkhuli mlebu sira wetok asrha ing omah loteng, omah dhuwur Mas, ruang atas tingkat. Wa ta asrku iku sudkhun, ana sing maca sadkhun, sudkhun iku loteng, wong kuwi ana maneh loteng. Min suja jin saking kaca abyad kang putih, syafafin kang transparan. Kang terbuka transparan. Tahtahu kang iku ini sore kaca maun te ana banyu adbun kang cair uta kang napa. Yo wae ngresik, adbun maknane niku banyu sing enak diminum lho, napa bersih. Sangat-sangat jernih, adbun kang jernih. Jaren kang mili. Fihi kang iku tetep ing dalem mak sama kunuti iwak istana abu kang gawe bu ing sorkun sopo Sulaiman Sulaiman. Lima peran perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman apa inna sakoiha. Sak temene wentise Bilqis. Sakoiha wentis apa cara mriki? Ngisore dengkul dhuwure mata kaki iku jenenge napa? Sak napa betis? Napa? Kentah kowe kok roh. Biasa nginceng jari, jari mencari ruhin, kira roh jari biasa nginceng. Oh, sudan gitu ya, orang ya. Soalnya sakiku ngisore dengkul, dihure. Dihure mata kaki. Lama-lama tiang-tiang sing cingkrang, mergoni hadis-hadis itu, macane mau separuh. Nabi ini ngutus sahabat ku itu nak sarungan. Iku nisfusak. Nisfusak berarti, nopo. Ya, sakiku kan wau ngisore dengkul, dure mata kaki. Berarti kalau ini susah kan dadine cingkrang. Ya pancen yo hadise soke. Tapi Nabi ngendikane diterusno, nak kowe ra gelem, sing penting ojo nutupi mata. Di zaman Nabi Sugeng iku diterusno, fa in abaita, nak kowe ra gelem, sing penting ojo nutupi mata kaki. Pokoke sak dhuwure sak dhuwure kabeh napa sak dhuwure napa mata. Nah, rata-rata kiai-kiai alim sing umume wong sementing sak dhuwure napa mata kaki. Mergo riyen Abu Bakar zaman Nabi ngendikan wis ngenyang mbek Nabi. Kanjeng Nabi wentis kula niku kuru, kuru iku ya gamane ra pati apik elek niku pantese iki ditutupi nganti ngisor. Ya terus dari Nabi ya wis nak ngono ra apa-apa. Kamane nak rugen terus kondisi gudikan terus dibuka ya repot wis ditutupi air senapan pantas ditutupi gitu kok ditutup. Lah iku sak ini ku jenenge napa sak sak niku kados ngoten. Nah mulane wong mati iku sing kejet-kejet iku yo nggih ngono iku sak niku. Mulane sile Quran wal tafatis saku bisak ila rabbika yauma idinil wasab fala sadaqa wala sholat. Jadi tiang nak badhe mati rata-rata ndelalah sepanjang kersane pangeran. Kejet-kejete iku antara betis ditemplek-templekno ambek napa? Betis. Di jarang wong mati pola terus kok bal-balan iku jarang. Tetep rata-rata iku sak wentis ditemplekno napa? Wentis digesek-gesek. Lan iku disebut napa wal tafatis saku besar ila rabbika yauma idinil Mas, angger wis ngono iku ya selamat memang. Meskipun ulama maknani itu ndak fisik, pokoke wong ape mati iku sile wal tafatis saku napa. Ya wis ngono kok kira-kira ngono. Lah iku Nabi Sulaiman ya raja, raja ya nabi, tapi jenenge raja iku mesti ya pembisike iku lucu-lucu. Bilqis niku wayu Nabi Sulaiman. Sayangi sitok dene nyembah srengenge. Nabi Sulaiman si dirungokno iku ora nyembah srengenge ngene tok ya ayune bareng menyen raja den yo nabi tapi cara dekne rabi tok ora raja ya ora krungu ayune bareng. Pokoke gosip opo dirungokno. Dekne raja Sulaiman yo ayu banget syarat sayange sitok. Dekne nyembah srengenge. Wah soal nyembah srengenge kok tak tobatno jare Sulaiman. Wes jin niku keton bareng adane ayune tok mesti dirabi mbek cah ibu pikirane jin-jin terus digosipno nek sayange sitok. Wentise niku betise niku wonten rambute. Lah Sulaiman yo nabi tapi ana rajane. Wah iku piye carane ngecek. Namanya aja tiru mbek edine nabi lah aja tiru di sisi raja. Ngongkon buka iku gak islami. Ora roh dekne penasaran. Ya yo mulane nah ana kiai rada beling yo perkara dek ngene kuwi cara roben wae. Nak ndelok maksiat ora ndelok wae. Penasaran. Ngongkon ora pantes, ora bojone, ora mahrome kok dipo. Akhire Sulaiman dhe akal. Gawe kaca buwersi diseni iwak. Terus banyune bersih, kacane bersih. Terus dhekne lungguh ning singgasana, cara saiki sekitar 200 meter. Bilqis kon sowan dhekne kudu ngliwati iku. Diceluk, Bilqis ra wani dhekne di raja besar. Bilqis nyongko dia harus melalui air, mergo ana iwake banyune jernih, gak ora nek iku ana kaca. Lah otomatis kan cincing-cincing. Ya Sulaiman roh. Khilai Sulaiman, sementing ora ngongkot. Lah yo nabi kok ngono, ya Allah. Mulane ra mungkin Sulaiman Sayyidul Anbiya ra mungkin kelakuan nang ngono, Pak. Wong ora ngarah ulul asmi ora ngarah kok. Ana cerita Sulaiman ulul asmi. Lima besar ya mboten mlebet. Berat. Lho bandingno Nabi Musa. Nabi Musa ketika ketemu putrine Nabi Syuaib loro. Niku terus ditulung, cahayu perawan ditulung. Bareng mulai gamane intine cerita terus mulai dipanggil abae. Cawe dok loro iku mlaku ning ngarepe. Bareng ana angin buka ketok wentise padha. Padahal angin dibuka ora rekayasa. Iku amni alhamdulillah rezeki Nabi Musa. Langsung kondok ya jariya, he cawe dok loro. Imsi khalfi, iku mlaku guriku. Langsung spontan. Mulane dua putri Nabi Su'aib matur abai inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyu perkarane kuat ngangkat watu, amin perkarane ngerti nak wentise kebuka, ora malah delok malah kon liwat gurine. Saiki bandingno Nabi Sulaiman mbek Nabi Musa. Paham? Yo langit mbek bumi. Sitok roe jak. Tapi Nabi Sulaiman mbok arani dosa yo ora kene. Perkarane mung penasaran kok ora oleh. Wah, yo repot nak diatur. Le mergo duwe sisi raja, dadi gosip-gosip itu dideng. Paham ge? Wong isune jare wentise ono napa jenenge? Ono gulune terus kodame napa dlamakane kakodame il himar, kaya dlamakane apa himar. Mas bareng diakal ngono, jebule wentise yo putih resik, kakine nggih normal resik standar wong ayu. Sulaiman kadung ro, seneng wis kasil roh. Dene khilae pokoke aku ora ngongkon. Tapi ra ngongkon ngrekayasa kan sami mau. Dadi ora ngongkon tapi napa? Wah, iku yo repot nak model ngono. Lan alhamdulillah Nabi Sulaiman buat Nabi ulul asmi. Darul asmi wis kula lah ora trimo. Lima krono perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman inna saqaiha wa qadamaiha kaqadamail himar. Koyok dlamakane napa? Himar maksudnya ya ana rambute bentuke elek. Fala maratu mongko semangsane ngerti sapa Bilqis hu ing wau wow, sarhun mumarrat utawa hu ing mak. Ajane ya ora mak. Iki bener bakarin. Jajal guru rujuke ning opo? Mak ora mak nyatane kaca. Mbok arani kaca wong Bilqis nyongkone. Nyongkone banyu ya hu ing mengkono. Lah iya, ora bener bakarin. Ayo saiki rujukno hu. Ningali sapa Bilqis hu ing apa Mustafa? Banyu. Nyatane ra banyu kan kaca. Nak rujukno kaca nyongkone Bilqis. Banyu. Fala maratuhu ing mengkono, mengkono mau. Mengkono ya mengkono mau. Hasibat mongko nyongko sapa Bilqis hu ing mengkono ya. Disangka lujatan ing lujah. Ing banyu sing mleseti atau banyu sing kudu di ngelangi. Dadi lujah iku semacam gelombang atau air dalam sing wong liwat itu kudu cincing cincing minal ma'i sanging banyu. Akhirnya wakasyafat lan buka sopo Bilqis ansako ya sanging betise kasil Nabi Sulaiman bareng kaget nyongkone banyu Bilqis cincing cincing litakhudhu supaya nyelurup sopo Bilqis hu ing mak wa hu ing mengkono wa sing nyongkone mak wa wakana lan ana sopo Sulaiman Sulaiman ala sariri ing atase singgasanane Sulaiman didelok ngene fi sadri sarhi ing dalem tengah-tengahe napa sar tengah-tengahe wau rekayasa gaweane dhewe wau dadi dhekne koyo sekti wong Bilqis nyongkone banyu kok ana Sulaiman lungguh ning kursi ning tengah-tengah banyu jare Bilqis wong kok jaduke ngono iso lungguh dhuwur banyu bareng Bilqis dicelok sakjane ape ngetokno miber iso miber paham ya ape ngelangi wedi klambine teles akhire cincing-cincing akhire Faro'a mau ngerti sapa Sulaiman sakoe ha ing betise Bilqis wako dremai halan dramane Bilqis didelok kisaran ternyata api. Wah, kepikiran rapi dene pokoke ora wong api. Lan nek ana wong ayu kepikiran rapi yo ora bitah nemen-nemen paham ya. Sanggepe anut Nabi sinten? Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kepengin wayah-wayah mergo ngerti nak sugih. Mase wae sak boto, boto. Aja niru nak ora wong ayu ben rapi niru Sulaiman yo niru sak batane paham ya. Sing mbok wayah ku seneng, boto go mulai. Boto emas maksudnya berapa? Ini Sulaiman nak damel boto emas bina 9 farsah. Wah, aduh lah. Jadi Nabi lucu ya Nabi Sulaiman. Nabi kok kepengen roh nopo? Faro amang kau ningali Sulaiman sapa ya? Wako damai kisanan yang bagus. Kau lah dawa sapa Sulaiman hamaring Bilqis bareng wis kasil roh. Lagi nerang nopo. Innahu sorhum mumarotum. Orang apa apa liwat wae ku kocok orang bani. Nerang nopo mau ayo kena. Orga wis kasil ya Nabi kok ngono ya apa. Lah iya bareng wis kasil roh. Iku Bilqis diterangno innahu sarhum mumarradum. Ora iku ora marai kowe teles iku ana kacane. Liwate gak apa-apa gak teles. Lah ngomong mau kan kena kan. Lah ngomongnya terlambat mergo wis kasil apa? Kasil roh. Lah santai-santai bulet tenan. Kepengen roh bareng roh tidak menyiasat takfir roh aneh-aneh lah nak niat takfir roh rasa roh aja kena itu umurku kayak malaikat bingung itu dinilai dosa tak urai dinilai dosa menyiasat takfir roh lah tapi nak niat takfir roh atau menisan dari awal gak roh maksudku lah iya nak gue niat istighfir roh menisan dari awal gak roh kan gak perlu karpem ya tetap roh tapi di sepuro kiri ya roh terus muni astagfirullah. Mesti santai simbulat, nah sampean yo, yang mana pun mau, muka-muka orang. Tapi sekeliwat, muka-muka, mus kadung, mus nopo. Kala dawa Sulaiman laha maring Bilqis innahu sarhun, innahu sak temene mau, mengkono sing didesain mau. Iku sarhun, iku kocok, utawa nopo sakfun memang. Nopo mana nopo, loteng. Nggih loteng utawi, maksudnya loteng itu didamel nopo di atas ini gitu. Mumar rodun kang alus, emu melisun tekse alus to, orang semua cowok mumar lasun kang tin alus no, mingkwari roh sangking piro piro nobo, koco mana ni dijajin sangking koco, terus bareng bareng hasil roh si kile ternyata api terus wada aha ilal Islam, ngono kok konten di belas bi, sementing roh si kile se, gak wain kok engko wada aha ilal Islam, hasil kabes, kue kue Islam wae. Padahal Nabi Muhammad kepikirannya wong di Islam nase, gak penting rosikil orang itu serak kepikiran. Nabi Sulaiman orang, sepenting rosikil setawanku. Nah iya, bergegere ngono lagi terakhir wada'aha ilal Islam lagi dijak nopo. Mana pertanyaannya ngeten, umpomo sikile Bilqis rambutan tenan. Terus delamaan iku koyok khimar tenan. Apa yang dikon Islam? Ora roh ngono kok tak kono. Kala dawuh sapa Bilqis saiki dawuh ke Islam Rabbi ini dalam tu nafsi. Rabbi tu pengiran ingsun ini sak temne ingsun dalam tu ngani ngoyo ingsun nafsi ngawak dhewe ingsun. Aku ngani ngoyo awakku bi ibadati wa ika sebab nyembah ya de jenengan. Wa aslam tu lan Islam ingsun ka inatan Khalid tetep ma Sulaiman setan Nabi Sulaiman lillahi marik Allah rabbil alamin kang mengirani salam kabeh Rasulullah. Nabi Sulaiman yo jeneng keramat tenan yo mukjizat tenan. Wis koyo ngono polae tetep iso ngislamno sinten Bilqis. Terus Bilqis muni Rabbi inni qulamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman alillahi rabbil alamin. Terus wa arad lan karo sapa Nabi Sulaiman tazawujah ing ngrabi Bilqis. Tapi fakariha mung ora seneng sapa Sulaiman sak rasake ing rambute betise Bilqis. Wiwane ana rambute sithik-sithik ana rambute tapi ora nganti kaya napa? Himar. Fa aminat mongko ngerjakno lagu maring Sulaiman fa asyayatinu pira-pira setan annaurata ing gampang. Iki kuwi namanan gampang. Ya dene Nabi Sulaiman mau kang ilang. Setan diculiki kabeh. Nak bulu ning gone betis carane ngilangi piye? Jek pikir, menak apa pikir? Jare setan-setan. Oh, damel gampang. Ya yo gawekno aja omong tok kon kae. Lah yo Nabi kok rapat perkara carane ngilangi. Mulane ora karah, ulul asmi ku serangar. Pak, Nabi kok rapat kok perkara. Irian rongono silat tu, rongono apa? Rongono salon. Cara sakniki ini gampang. Kon moro salon, kon ngetro anak buah yang ngetro. Jadi terang yang terlalu. Fa'aminat lahu syayatin an-nawr. Fa'azalat hu mongko ngilangi apa nawrah hu ing sa'ror siap. Fa'azalat hu mongko ngilangi sopa bilkis hu ing sa'ror apa? Sa'koyha biha kelawan nawrah. Barang gue sayu, gue silang kabir abuti, fataza wajah. Mongko ngerabi sopa Sulaiman ha ing. Bilqis. Ya jeniru rabi ini toh, ya Sulaiman itu suge, ya rojo. Bilqis kalah. Anak kepen raya sakjane ya syarat standare ya kowe kudu luweh napa? Luweh napa? Suge. Tapi ra luweh suge ya halal, pancen halal. Nak gelem. Wa habbah lan nyenengi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Tapi wa aqor. Lah niki sing dadi dalil tiang-tiang sekuler, tiang liberal. Pemimpin putri itu boleh. Jare alasane Nabi Sulaiman itu membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Mulane wong ngaji sing akeh. Mulane kan nanti presiden wedok nek ditetir ya golek dalil. Nah orang yang menisarate pemimpin itu lanang, udah balik-balik. Nah keadaan normal kita takut isarate pemimpin lanang. Lanang keadaan wis kadung presiden misalnya Megawati, yuk golek-golek dalil. Carane golek piye Sulaiman itu nalono Bilqis. Tapi sause ditalono wa aqorroha ala mulkiha. Bilqis tetap boleh jadi raja, jadi ratu. Umpama gak sah rak dibrebek. Jare wong sing kurang penggawean golek dalil. Nah jare kula ya ora presiden wedok kok tak anggap ya presiden pancen wis dadi. Kita kudu ngakoni konsensus, nggih ngakoni. Kula takoki pangeran, "Hak lha kowe ngakoni presiden wedok mboten, Gusti?" Ngakoni konsensus itu yang kada. Tapi kan wedok, tapi kan pilihan itu yang kada. Jadi aku ora usah ngubah hukume. Hukume napa? Pangeran. Lho pancen ngoten, kowe nek wong alim tenan, ku perasaane ngoten. Kowe tuku tiket, pelayane wedok seksi. Misalnya, Ruhin tuku. Mbak tubas tiket. Oh iya dilayani apik. Nak pancen Ruhin niku wali. Pokoknya ra tuku tiket, iku ya bakul tiket. Iku wis bener. Tapi nak royo ayu apik awake. Wah, iku wis ora bakul tiket, iku berarti bakal sampe gak bab. Mulane cara kitab takrib, delok wong wedok haram, kecuali disapati asya, kecuali ada tujuh hal. Tujuh hal itu diantaranya semua suruh syahadat demi kesat, iya. Terus taklim karena mengajar, ya, taklim karena mengajar. Di antara istisna itu ilmu amalat karena transaksi. Biasa ilmu amalat itu terus uang terus adol warung kopi, uang ayu, maca emoten dari alasan ini. Mu amalat, yo kacau apa? Dalam amalat itu biro suwe ini. Dalam normal uang tuku tiga itu kira menit selesai. Ono orang menit selesai kan? Kok nganti sak jam kuwi opo wae. Lah pangeran maklumi sing rong menit iku mergo malah budha minggu memang kudu ana napa? Transaksi. Memang kalau untuk muamalat itu boleh, tapi kan kowe iso ngukur awakmu dhewe. Nah mesti nek tuku tiket rom iku ning kene murah ning kono larang, ning kene adol tiket layan ning kono Garuda. Lho roh tikete sederhana kok roh wonge roh detail iku tuku tiket. Mestinya tuku tiket sifat paling diketahui ya tentang lha saiki wong salah kabeh. Lah saiki wong sekuler do gawe dalil ngene iku. Oleh delok wedok mergo muamalah. Oleh ngakoni wong wedok pemimpin alasane niki tak kira napa wa ahabba wa aqarraha ala napa mulki. Saniki di sini juga mulai banyak. Suatu saat kalau ada pemimpin perempuan di Jogja maupun di Indonesia, itu mulai digoleki dalil Bilqis iku ratu dan disahkan oleh Nabi. Untuk apa? Kalau malah dikandani tiang-tiang jadi dalilnya itu Bilqis. Badan apa? kontol lah wong-wong itu. Ya golek dalil di order maksudnya njenengan kon golek-golek. Parah. Ya sing jelas nggih kula suwun nggih pokoke nak dalam keadaan normal kita kudu duwe keyakinan pemimpin itu syaraté lanang. Utawa kudu lanang, nggih kudu lanang. Ya tapi kok ya kudu duwe akal sithik, maknane kudu lanang ya dene. Kudu lanang iku ben memenuhi syarat iku rungokno tenan iki fatwa kula. Jadi kula nate rembugan nggih nate bolak-balik diskusi terbatas termasuk kalian Mbah Mun kalian guru kula. Nggih banyak ulama Mas itu. Kadang-kadang tiang ekstrim, ini ku salah cara berpikirnya. Pemimpin itu kudu tanah. Bareng dianggap, bareng ada pemimpin wedok dianggap boten sah, rungokno nggih, dianggap boten. Niku keliru, klirune niku. Pemimpin wedok lah iku saiki dipilih orang. Kowe nentang pilihane wong akeh itu ya satu kesalahan. Terus ana syarat iku mergo ana konsekuensi. Misalnya ngaten. Rukin itu lanang, tapi goblok, orang cakap bernegara. Faham ya, rungokno tenang ya. Sri itu wedok, tapi cakap bernegara. Wes, syaratnya pemimpin yang kitab takrib, lanang lan pinter. Rukin gagal yang syarat pinter, Sri gagal yang syarat wedok, ya syarat lanang. Nak ngono orang kok terus pakeh muni, pokoknya asal lanang bener gak iso. Misalnya ana pemimpin wedok sing ora tahu terlibat kasus dom. Ora terlibat penculikan misal. Ambek pemimpin wedok sing ora tahu terlibat terus ana pemimpin lanang sing terlibat masa lalu. Kowe wajib milih sing wedok perkarane ndorore wong sing biasa dolim luwih parah timbang ndorore wong. Wong napa? Wedok mergo syaraté pemimpin ora kok sedar lanang kok kudu adil, kudu ora dolim. Lah saiki sing wedok ora memenuhi syarat kelanangan, sing lanang melanggar syarat sing luwih prinsip yaiku dekne to. Jadi kadang-kadang wong mikir pokoke lanang, lho lanang lanak dolim mantan penculik ta mantan. Lanang ngono misale ngono ra ngene. Berarti nek kowe cara berpikir ngono misale ah kok disaingi pemimpin wedok muslimah kaji kowe milih ah kok perkarane alasane. Lanang yo kaji gedeng bareng kowe. Paham sih kalau maksud? Duga anak Rafa ngomong itu sih. Maksudnya perbandingannya udah asal lanang ngabe wedo. Paham ya? Nah iya misalnya pemimpin Jakarta atau calon hajah wedo misalnya. Yono tenang kirane, nak nasido. Terus gue memperbandingkan, itu kan bandingannya iso muslim be non muslim atau bandingannya lanang ngabe wedo. Lah saya kan iso gue hitung. Sitok menang lanangnya tapi salah agama ini. Sitok keliru wedoe bener agama. Lah kene ora percaya terus sowan ke Mustofa niku madharat budi ke Mustofa. Nek ke Mustofa modele terus golek amak astagfirullah boten derek-derek wah ya ora ulama penggawean kok boten. Lah bareng salami templek menengah ora muni boten derek-derek. Ah iku opo? Nak fasilitas ora muni dhewe. Bojoku kula ntakoki, kula niku lara lah, ngerwae ngaji nggih ngaji. Kula ngaji teng mriki nggih jarang prai, nggih sering kula pas kudu sakit. Ini pikiran kula sederhana. Kiai ku nak disalami temblek wong ya gelem, dicucup ya gelem. Mbok nak ngaji wong gak lara nemen iku ya ngaji ae. Mesine nak ndekne fair, nak ngaji lara prai, mesti pas dihormati wong prai cek aja ngaku lara, dadi gak berhak dihormati. Dadi fair. Pas ngaji alasane prai mergo lara. Tapi pas dia minta tablet sini, sepuluh hari coba lagi loro, kayak so lompo. Dia ku fair, jadi ngaji nak loro yo prai, tapi yo fair pas loro salam minta tablet. Dia prai jom sepuluh hari dah. Iku fair, tapi yo dah harus ekstrim. Iku pasti cerita. Mulane wong kudu mikir. Dadi syaraté dadi pemimpin ku syaraté misale adil. Pertama Islam tau tentu yang disebut tentang Islam. Dukuroh lanang terus adil. Lah saiki misale ana pemimpin lanang Islam tapi dolim. Wedok Islam tapi gak dolim. Tapi wedok ki milih ndi? Kudu milih wedok, perkarane bahayane wong dolim tuh luwih bahaya timbang bahayane wedok. Dolim madorote kan tok umat, rasa masyarakat. Tapi nak wedok kan paling mau macak ngalor ngidul. Kan gak madorot. Lah di sini ini kadang para sahabat pun menerima saat dipimpin Sayyidah Aisyah. paham ya? Atau saat ini dipimpin Bilqis. Jadi wong kudu mikir. Jadi wong semana kok badung nomo lanang musuh. Itu yo delok-delok sih. Jadi misalnya Mustafa terus jadi pemimpin nenggone Jogja, nenggone Surakarta, bae lanang layu ora mungkin mlebu. Awal-awale waris wae ora kok oleh ngono piye. Wong waris wae. Jadi wong kudu mikir kelayakan beberapa potensi. Mulane saiki ngaji sing tenanan. Ya pemimpin wis standar iku ya nek iso ya Islam. Adil lanang nek iso, nek ora iso ya sing iso. Mulane Mbah Bedo Wilasem termasuk nggih pernah mbah mbek kula. Mbak Yune Mbah Bedo ini buyut kula, buyut kandung kula. Niku Mbak Yune Mbah Bedo Wilasem. Ketika Pak Soekarno jadi pemimpin dan diantara kekuatan beliau dulu kaki empat itu termasuk Nasakom, itu para kiai-kiai Jombang musyawara, kita ngakui enggak kepemimpinan Soekarno, mergo partainya macam-macam mulai itu. Mbak Wahab buatan ngentikan, Mbak Jazu, kabeh ulama ada buatan dirembuk nganti telung dina itu rabar. Sing ro ngentikan Mbak Bedowi, Mbak Bedowi apa ya paham itu? Bedowi, Mbak Bedowi lasan. Masyur fatwa teng terus dipakai Endo itu. Soekarno itu pemimpin ya, waliul amri ad-doruri bisyaukan, waliul amri ad-doruri bisyaukan, dia tetap presiden secara darurat, dia jadi presiden karena punya kekuasaan. Jadi syaukah itu dadekno wong tetap kudu mbok anggap presiden. Mereka nak nabu akoni luwe parah mandorote. Mosok ke ngakoni wong soleh, sing wali, ratau maksiat terus barani presiden perkara soleh. Padahal orang orang sing mimpin, orang orang sing milih maksudnya. Saya terus lucu. Pokoknya presiden ku wong iku senajan orang orang sing milih. Mereka ni soleh. Terus kue apa ni luar negeri paspor tanda tangan pak presiden. Orang orang sing angkat atau bagap presiden. Mulanya bahasa mengenai nabo bahasa itu berbeda lagi mengenai kan Soekarno itu waliul amri ad-daruri bisyauka. Nah, pentingnya dikatakan darurat, cara wong alim itu penting. Pentingnya adalah kita tidak pernah mengakui melegalkan pemimpin sing salah. Agar pemimpin salah kudu barani sah, tapi darurat. Pentingnya darani darurat ben ora ngalalo barang haram. Paham ya? Mulane misale hukume sentek meningiti si piye? Jare isune kok babi. Hukume iku darurat mergo nak kaji kudu suntik meningiti. Kaja muni halal yo nak babi tenan. Kaja muni haram, lha kok wong ora iso kaji. Mulane muni darurat iku penting. Kaya dawuhe apa? Hukume batang piye? Apa dawuh haram inna mahrama alaikum laitata wa dam sak teruse. Terusane ayat famanit turu nak kepengso. Kepengso? Oh, lha padha wis kepengso ana presiden wedok dipimpin dipilih wong sak Indonesia. Ya kepengso ya oleh. Wong batang enak kepengso. Jadi nak takoi melane wong alim-alim takoi standar. Piye hukume ngakoni undang-undang sing bertentangan mbek hukum Islam? Hukume darurat. Nak muni ora iku diamuk wong akeh. Muni iya nyatane beda mbek Islam. Jadi wong alim wis dadak-dadak kan takoi wis pokoke muni darurat. Nah, termasuk akhirnya sebagian terus rontok saenake wong-wong. Nopo-nopo proposal itu darurat zaman akhir. Timbang tiga wong kafir, satu tiga wong nopo. Ya nyatane ya ana bener. Nah ana benere mesti ya ana salah ya maksudnya. Kocok terus kuwi. Paham ya, dadi wong kudu ngerti ya. Ana al a napa waliul amri ad-daruri bisyauk. Ya bisyauk iku nek wis kadung kuwasa kudu mbok akoni. Mulane Kanjeng Nabi ngakoni kepemimpinane Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan uriyen selawase musuhi Kanjeng zaman itu gedereng Islam. Nabi ngakoni man dakhalal masjid fahuwa amin wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Wong mlebu masjid berarti terlindungi secara politik. Wong mlebu omahe Abi Sufyan ya terlindungi mergo mlebu omahe pemimpin. Padahal Abi Sufyan itu pemimpin yang salah. Mergo ora memenuhi syarat. Tapi faktane wong Mekah ngempemimpinekno sapa? Abi Sufyan. Paham gitu, jadi kudu roh komun. Tapi ini temeriki yang jelas kan tak biarin apa sebutin ini. Fataza wajah wa ahabbah terus wa akorroh alam dia. Jadi Sulaiman membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Orang buah Nabi Sulaiman kok gak buat somasi. Takripis pun dilebab. Sarate mungkin lanang kok iki kok. Masalahe wedok sing duwe, lah iso lanang tapi ora sing duwe. Lah iya misale lanang lanang to dadekno, iki raja Sabak, jare wong Sabak iku sapa jujur dadi raja? Anak ora, ponakan ora, mau menang lanang ngono tok. Lah nek menang lanang tok, wong lanang ra kuwe tok. Atuh wedok wong weke kan. Tapi aja kiasno urusan macam-macam lho kowe aja. Paham ge? Maksudnya uang ni aku tu mikir. Eh misalnya, kulo tapi kulo nuda anak lanang. Saat ini kulo nuda anak lanang. Misalnya terus kulo mati, dan anak lanang ya yes, normal. Terus om aku lo itu tiga di sini. Jadi gini anakku itu lah tiga. Terus rohken mendingan, uang kiai butuh lanang. Jadi anak itu sebaik ura oleh jadi kiai. Tapi anakku itu anakku, biar untuk pantas terus gue ujuk-ujuk teko ngiyai berkalasannya lanang wah kayak bingung kabe gue makhluk nanti ujuk-ujuk jadi ya pokoknya anggar wis doruro jadi gue darani, ojo darani sak ini darani sak berarti ngolah no pemimpin itu agar gak memenuhi syarat semuni pemimpin doruro bisa ya tapi gak cuma nisa, kira nisa udah karo darah ini ujung-ujung batangku halal loh, berarti kayak goblok cara fakir ya haram sih urutannya nafama dituro paham ya? Jadi innama haroma alaikum meta hukumnya meta haram, hukumnya dam tapi haram ini gak selalu ya itu dalam kondisi dururot boleh famanit turo di mahmasotin wero mutajani fil bismillah bodoh presiden yang kita tidak cocok itu jenenge nah, nah presiden non muslim kaya darani rasa lah orang Islam urip ning Amerika tak kok presiden sapa enggak punya lah itu Obama oh enggak sah lah itu Donald Trump oh enggak sah nyorong Islam Amerika tak kok gubernur sapa oh enggak punya kan enggak sah ngajak gendeng bareng mulai puasa kok pek darani mulane badawi alim tenan. Rian Mbah Hamid zaman Sugeng niku, angger ketemu kula pas acara napa mesti nang ngadani kula. Hak kowe iku putuku kudu ngalim koyo buyut. Buyutmu ngalim. Kiye-kiye ora iso buyutmu iso, mesti kudu kandel. Dia Mbah. Kudu kendel. Nara kendel ra putuku jare waduh. Sampai bapak sering ngaten. Mbah bapak bocah wari tukaran. Lu bapake kendel. Perkagungku winawa Pak Karno iku waliul amri ad-daruri. Tapi akhirnya NU mutusno ngoten. Pentingnya darah di darurat itu ben kowe ora ngalah lo barang sing mungkin cara syariat saat. Nah, ini misalnya ke darah ini sah. Jebule seorang presiden mutusno misalnya nyuwun sewu ada dom ada apa-apa. Lung kowe ndak kowe melok dukung jebule ana keputusan sing mboten bener cara Islam. Ya semene ngono pokoke pemimpin itu kita terima, nggih. Al napa waliul amri ad-daruri bisya. Soka itu karena punya kekuasaan. Dimono-mono iku kudu. Ya padha koyo hukume mubalig ya ngoten. Ana mubalig ora pati iso, pidato papo. Tapi sing diceluk MC iku ndekne aja kok kowe ngrasa luwih bener terus pidato. Ya malah wong ora diceluk MC kok. Nah, sanggep bae iku waliul amri ad-daruri bisyoka. Engko sing ditunjuk MC. Ngono ora gelem ngakon. Tapi kira anut fatwane wong kadang-kadang melingkar. Jadi ngomong di sepanjang ngomong cara fakih. Lah dalil kedua tiang fakih Rasulullah nak nyurati raja-raja itu dia nyebut ila malikir ruh, ila maliki koisor. Nak Nabi nyebut raja berarti sistem kerajaan dianggap orang kok surati Nabi ini ila jenenge dan dia ada raja karena tidak sah. Nanti Nabi tetap nyebut surat kepada raja. Berarti Nabi menyebut itu raja. Lah umpama ora sah kan Nabi nyebute ya jenenge terus ora ono statuse. Lah tapi nek ora ono statuse terus Nabi daran nek ditakoki niku sinten ya Rasulullah. Mbah ora jenenge. Ya repot ya terus Nabi ditakoki niku sinten? Iku raja. Paham sih kula maksud. Dadi kitab niki jelas ya napa fatazawwajaha wa ahabbaha wa aqarraha alhamdulillah. Pokoknya kalau suwon mantan gitu, pokoknya angker gak memenuhi syarat. Iku darani waliul amri ad-daruri bisa. Atas tentukan gak nanti pilihan bupati lanang be wedo, si menang wedo. Ya tetap tentukan di bupati wedo. Jo darani rasa. Ojo utarani, nak ono sing sah sing lanang. Terus sing ra dadi mbok angkat. Budak kok pendopo. Iki sing sah mergo lanang, iki sing lanang rek utuk tukang becak lanang kabeh. Kowe ora usah ngono dadi wong wis biasa ae. Entah bupati Tuban sapa. Ya iku wong wedok sing dadi. Sah ta ora? Iku pokoke bupati. Tak ono satu pokoke. Pamulane cara Said Muhammad iku pinter. Said Muhammad tak ngendikan Islam ku gampang. Angger ana syarat ra memenuhi angger darurat ya sibesah. Wong angger darurat ku kaya kowe di pakaian najis, ora entuk pakaian suci, wajib salat ora? Ya wajib. Ya sah, dihormati waktu. Ya pokoke penak. Kowe salat ra roh kiblat, ya madhep. Madhep sak kecekel e. Ngetan nak Allah. Bareng madhep ngetan tengah-tengah salat kok mamang. Kepengin ngalor ya ngalor. Engko nak kepengin hidup ya. Hidup. Lan kita ngene fakke ngoten al istihad la yum qadu bil istihad. Istihad ora iso dirusak ba istihad. Dadi ana wong ning alas. Mantep rakaat ula iku madhep ngetan ya ngetan. Bareng rakaat kedua rubah ben ngidul ya ngidul. Nganti umpama salat patang rakaat dengan pat arah niku sah. Perkarane cara ilmu usul fakke gampang sederhana. Allah ngutus kowe salat kon madhep dia jawab sitok-sitok. Madhep kiblat. Allah mutus mongkon madhep kiblat artine kon goleki arah kiblat apa kon mesti tepat kiblat. Mok kon goleki mergo wong ora mungkin sempurna. Kon goleki arah kiblat. Lah saiki kowe madhep ngetan wis entek mama entek mantep pom. Saiki wis mamang tenan kepe ngidul. Ya wis golek-golek ngidul. Engko nak golek ngidul ilang mantepe ya golek ngalor. Nah golek iki nuruti perintahe pangeran kon golek-golek kiblat. Aja kok kowe wis mantep ngalor tetep madhep ngetan. Wis moh Gusti golek-golek meneh. Malah kliru to. Misale kados ngeten tak contohno meneh. Ben sampean ngerti elmune pangeran ku benten mbek elmune model LSM ku benten. Benten manjen. Misale Ruhin tak kongkon. Hen, aku domku jeblok ning musala iki. Wis jelas ning musala iki. Golekno. Kula ngongkon golekno iku tujuane ketemu apa ndelok Ruhin niku loyal ta ora? Siji aku sebagai manusia aku pengen ketemu. Tapi aku yang mencadangkan sifat kasih sayang saya. Allah Rahman Rahim. Bareng rukin boleh is nalar ngidul ra ketemu. Tetap tak puji wong kok nuruti ngono. Serah ketemu itu boleh is nalar ngidul. Kira-kira kowe haru tau ora mbek wong sing nurut tuh. Ya wis dibiji apik nurut. Perkarane dikompon nurut. Saiki wali aneh. Mus domku iku goleki ceblok ning musala. Terus Mustofar loh dom iku ning isore meja. Terus ngongkon Rusin. Hen domku jupuk kene Gus Bah. Mesti Mustofar tak benci wong kok sombong ngono dikongkon malah. Engko senajan to kasil untuk dom. Nak tujuane aku kasil untuk dom, mestine prilaku ning Mustofar gak mangkelno. Perkarane dome kasil kecek. Tapi aku tetep mangkel mergo tak kongkon malah ngongkon. Bocah kok sombong ngono dikongkon malah. Lah kabeh kawulane apa sing diutus apa salat itu sing penting salat. Kon golek kiblat itu sing penting golek ora kudu pas. Iku apa wis seneng. Mergo apa ora butuh dom, ora butuh salat. Butuhe iku nurut. Mulane sing diarani taat ku imtisalul awamir, nuruti perintah ora ana tarif. Sing diarani taat ku apa? Tepat dalam melakukan perintah ora ana ulama anarifi ngono iku. Sing diarani taat ku nurut. Dadi kon madhep kiblat golek kiblat. Kon nganggo pakaian suci ya berusaha suci. Senajan to mungkin kowe nyangka suci hakikate najis. Misale bahane najis, kowe nyangka suci jebule. Tapi apa wis seneng? Ora santri ubah-ubah, ora kowe ubah-ubah kepengin suci seneng. Senajan to pas mbok go ngomong ngekeki napa? Najis. To bahane najis kowe kan ya ora. Mulane diarani taat iku imtisalul nuruti perintah. Mulane jari Imam Suyuti nak ana wong bingung ning alas, salat patang rakaat, ngetan ngulon ngalor ngidul saking bingung iku sah. Perkara ning goleki arah, berarti kepengin nuruti perintahe Allah. Oh. Kecuali dene iso duwe ilmu. Nah, ilmu yo dipikir misalnya srengenge iku kan umume ning Indonesia kawetan. Wis ngerti sing iki kawetan kok tetep adem sing iki. Nah iku ora istihad iku geblek iku jenenge. Iku ora istihad Kang, jenenge napa? Lah mung karwan dekne wong Indonesia ora nak srengenge jek jam 09.00. Lah kecuali jam 03.00. Dekne madhep srengenge berarti madhep ngulon perkarane wis jam karwan jam 09.00 kok. Madhep sering paling wetan iku kok ana nunjuk arah srengenge. Terus dia ini sholatnya tetap isowai kono kulon. Wah yo. Terus sesuai bayangan itu, soalnya itu semak kiamat jadi sedih itu. Yo, gendeng itu kira-kira. Paham gitu, terus tengah di fakih mana kau itu al istihad layu kodu bil istihad. Jadi istihad pertama iku raiso rusak abe istihad kedua dianggap podo-podo sah. Mulane nek ana wong poso misale, wong poso iku jek tak bedheki sampean. Ayo musna iso jawab. Wong poso iku gak oleh mangan, gak oleh ngombe apa ora ana mangan, ora ana ngombe. Nek cara gak oleh mangan. Wong poso kena khitab ndekne ora oleh mangan, ora oleh. Ora ana takrife. Wong poso wong sing ora mangan, ora oleh ngombe, kliru kowe. Ana wong lali terus mangan sak piring. Pasane sah to ora? Sah. Perkara dene lali. Padahal terjadi mangan, mulai tarife poso iku wong sing berusaha ra mangan ra ngombe senajan to bar mangan bar ngombe mergo mergo khitabe apa iku ora kena wong lali. Ya padha koyo ngene iku, berarti misalnya tarife poso iku definisine orang yang mulai fajar shodiq sampai maghrib sama sekali gak tersentuh makanan. Ya goblok ya tarif ngono, wong tersentuh makanan yo ora apa-apa asal lali. Mulane jare Nabi, nek ana wong lali mangan iku rezeki sing dikirim karo pangeran. Mulane lali wae nek iso. Biasane poso pertama iki kata sing lali, nek sing rapati kiai kudu gampang. Supir-supir sering cerita kula. Kula tenan Gus lali tenan Gus. Jenenge supir, wis spontan ngombe banyu teng pinggir kula. Alhamdulillah ilinge bar wah Gus. Hukume piye Gus? Ya hukume kadablek kalbune. Tapi poso sah wong napa? Wong lali. Jadi khitabe Allah itu tujuan itu pokoknya nguji loyalitasnya kaulane Allah. Jadi mau kaya pulau ngutus rukin boleh dong. Mbok ra kecekel lah asal rukin boleh tenanan. Kula wis seneng jenenge wis wong sing nurut. Paham ya? Mustafa senajan to nyekel nodong tetep wong keliru mergo gak tawa untuk dikongkon kok malah ngongkon wong. Misalnya sampean di buruh jenenge Mustafa. Fa tukono sate klathak. Kuwe Mustafa saking pintere wong mbok saking Mu'tazilahe mikir. Tujuane majikan untuk sate klathak. Terus nelpon bakule. Pak, kirimi sate klathak kekno majikanku. Majikane bareng titik. Lho kok kowe sing ngetero dikeken Pak Mustafa. Wis dimakopo kok mletene ngono. Lah umpama tujuane nek ngasilo sate ngene iku kan cukup. Ngene iku kan. Tapi Allah ngutus kawulane mau nguji intisarul awam dikongkon nurut tawara mboten kok kasil eling-eling kuwabe ulama dawuh ngoten ngene kudu ro dadi tujuane perintah iku kanggo nguji loyalitase wong nurut tawara ora kok kasil. Lah nek tujuane perintah bener ngenteni kasil repot kowe dikongkon kiaimu dong tukokno sate jure warunge sate tutup. Berarti terus kowe salah, perkara ini warungnya tutup. Lah nek tujuane kasil kan tetap salah, piye nyatane ora entuk kan. Oh, eling-eling ya, niku penting ya. Terus pemimpin iku tujuane iku maslahat kanggo masyarakat. Jadi nek maslahate wedok ya ben wedok, nek bandingane lanang sing ora maslahat. Tapi nek bandingane lanang maslahat mbek wedok maslahat. Ya menang lanang napa? Maslahat. Jadi eling-eling ya, tak kira fatazaw wajah wa habbaha wa aqarraha alam dia wa aqarra lan niki hukum ya rasa mbok banding-bandingno kondisi tembene Solo napa Jakarta napa Jogja pokoke niki hukum dadi kula ngomong objektif pokoke nek hukum angger gak memenuhi syarat tetep kudu mbok tampa tapi arani waliul amri ad-daruri bisyauka ya waliul amri ad-daruri bisyauka wakor rohalan ngakoni sopo nabi sinten Sulaiman ha ing Bilqis ala mulkiha ing atase kerajaane Bilqis wakana lan ana sopo nabi Sulaiman ya zuruha iku nilii sopo Sulaiman ha ing Bilqis fi kulli syahrin ing dalam saben-saben sawulan nilii marutan pisan wayukimu lan mukim sopo Sulaiman ing dalem sandinge Bilqis salah satu ayam ing telung dina pokoke gidire Sulaiman tiap satu bulan rono telung dina yen numpak angin wong Palestina budi Sabak itu ya ada. Cara wana sobo Jogja ya parah. Nah ini putih Palestina putih Palestina Sabak wang kodo lantek apa mulkuha apa kerajaan Bilqis bingkido imulki Sulaiman bareng entek kerajaan Sulaiman Ketika Nabi Sulaiman kabundut, otomatis sistem kerajaan teng Bilqis ya napa selesai. Waru yalan den wa ta anna wis atam Nabi Sulaiman iku malaka. Iku dadi raja sapa Sulaiman? Iku bawa halit Nabi Sulaiman ibnu salah sa'asrota sanatan. Iku umur pinten? 13 tahun. Nah iki bener teori kula wingi. Syariat sebelum Nabi kita itu belum pasti jadi syariat kita. Mula ni ngadil kulo tu, kulo nak ngaji fikir rumah no. Saiki syariat yang Nabi kita syaratnya pemimpin gua balik calanan minimal umur 15 tahun. Tapi nyata ni zaman Nabi Sulaiman pemimpin cukup umur pinten. Lu bayang no zaman layu wong kudu mikir nak kue gawe dalil Bilqis wedok oleh jadi pemimpin. Kue gua keliru, iku syariatnya Nabi Sulaiman ngesanong wedok jadi pemimpin. Nyatane dekne ya sah dadi raja padahal umurnya lebih pinten. Kita ndak bisa ngakui dalam syariat kita standar pemimpin minimal sudah napa akil balik. Paham ya? Meskipun nak wis kadung ngono kita ngakoni lagi-lagi bid daruro. Al napa wae seneng al wadiul amri ad-daruri bisyauka. Berarti tetap benten. Dan ini jelas kan annahu malaka wa ibnu salasa napa? Asrota sanatan. Atau kita ya ora iso. Wong umur 13 tahun kok dadi napa? Dadi pemimpin. Dorong Jawa iso umbelen pemimpin. Dorong Jawa cangkeme luwe elek meneh, iso umbelen kok. Waru yaran tin wa ta ba annahu malaka wa huwa ibnu salasa asrota sanatan. Wa mata lan kabudut sapa Nabi Sulaiman wa huwa ibnu salasa wa khamsina sanatan. Padahal sugih ngono, jumlah umure mok pinten? 53. Tak sampai ada rasuke, kok nganti suwida, kondang di, kondang rasuke bertahan nganti pinten. Tak leung rarojo, ya rasuke kasus siakah, ya orang mati. Mungkin agak wong hebat tahan banting, gak iso. Sulaiman fasilitas agak jebule kabundut, menawai umur pinten 53. Wawal ten Nabi Sulaiman ibnu Salasin, iku putra telu wa khamsina lan 50 apa nih sanatan. Kulo tak terangno sedikit menyangkut wong wedok. Nabi Sulaiman raja bojone akeh. Nabi Daud nggih raja bojone akeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nabi afdhalul khalqi garwane pinten? Song. Wong barat zaman nabi pun sering enten barat itu yo ngritik. Nabi kok wedokane akeh. Umpama nabi ora sibuk ngurusi wong wedok. Lah iku fitnah. Punane kuno anggere nabi niku disukani satu perilaku sing dadekno sasaran tembake para musuhe sinten? Para musuhe sinten? Nabi. Akhire Allah bela nabi, yaiku walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Lah iya wong Yahudi kok gak fair. Wong Yahudi ngakoni nak Daud iku nabi andalan mereka. Mereka yo bilang Nabi Dawud bojone satu. Lho saiki Nabi Muhammad bojone songo yo dibungok-bungok. Jadi nabi kok bojone akeh. Padahal bojone nabi andalane mereka malah bojone pinten? Satu. Jadi wong Yahudi ora bener. Saiki wong barat ngritik Nabi Muhammad hipersek. Padahal garwane nabi mok songo. Sing tau dikumpuli nabi yo songo. Mereka sing ngritik malah tau ngeloni mungkin wong 100 luwe. Paham ya? Hiperdi, paras di. Lain uang Islam kudu ana ulama, sing iso nerangno duduk perkara. Nomor tiga, nabi duwe masalah mbek garwa mbek bojoku luwe apik tinimbang umpama kowe dhe nabi khusyuk wong filsafat malah takokane pangeran ku ning ndi. Mulane ana nabi di bojo terus bakasane bojoku luwe apik. Tinimbang kowe dipimpin wong serius malah mentakok pangeran ku eksistensinya di mah. Mulane hikmahe gedhe. Kowe dadi wong Islam hikmahe gedhe. Ana kiai kecoba ben wayo rondo ben dadi gosip timbang gosipno pangeran manggon ndi. Terus eksistensine pangeran iku piye? Dadi mulane ngaji ku mbek wong alim ben roh. Nah Allah ku gawe bakasan sing ora penting iku sebagai pelumas ben makhluke Allah iku menghindari bakas Allah Subhanahu wa taala. Mane tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru robo. Ini pun kula pikir, kula maca teng kitab-kitab ageng ngoten. Mergo wong zaman Nabi pun ngoten iku sering digodha setan. Allah gawe gunung, Allah gawe laut. Lalu Allah dhewe asal-usule piye? Niku setan nggodha ngoten. Terus ngendikane Nabi nek ana pertanyaan ngono iku tinggal. Kan kula bolak-balik fatwa, anak setan mulai ngridu ngono tinggal delok TV, tinggal turu. Batangi turu ngopi terus rokok, bariku ning prapatan ngono ora apa-apa. Sing penting setan ngenteni kok gak bakas iku meneh. Woi, gue tak kuat itu nak. Bariku nyuate kan, bariku gelegen. Woi nak mus nanti ni mus. Yo susuk nih, yo. Setan ngentai ni keridu, gue jebulah membakas ngono. Faham? Mulane penting gitu. Terus kabeh nabi gue disibuk no masalah sosial, terutama masalah wong itu. Ben ngaleh no songko syariat, sing luweh parah. Yo gue umpomo nabi berpikir serius, bakasane filsafat. Iku wong malah bingung. Nak dewe sing aran Fathul Bari, Sarai Bukhari. Nabi di Garwa Songo malah ngetokno Nabi ini perkara ini umumnya orang wedok itu mesti rakuat ngetokno elek sing lana jajal bujum diwawancarai ayo tes salah sito kayak ibu jum sing paling corok kowe apik gak terus cerita elek tapi Nabi Muhammad itu beda Garwa Songo ini Pak Aisyah ngeriwayatno tahajudnya Maimunah ngeriwayatno carane witir kok iso orang wedok itu orang paling gak urusan saat kecewa. Tapi Nabi Muhammad garwani songo iku nyeritakno ibadahe Nabi nak dan. Padahal wong wedok wong paling gak peduli saat kecewa mbek sing. Artine ngene umpama hakikate Nabi agar bengi turu mesti bojo-bojone cerita. Ngono darane Nabi aku roja anger bengi turu. Ngaku bojone. Tapi ora Maimunah iku roh dongane Nabi nak tahajud. Aisyah roh sampai kita di riwayat carane salat tahajud, carane salat witir. Iku sing riwayat to. Nabi. Mulane wong kafir-kafir rugi iku. Karepe wong wedok dimanfaatno ben nyek Nabi jebule malah do. Sausé Nabi wafat, garwane Nabi udah dadi ahli ibadah, alasane niru. Iku ternyata Allah nedir Nabi di bojo akeh plus dadi seksi pancen iku Nabi tenang. Sampai wong wedok sing biasane kecangkemane ora berkutik mergo nyatane kesaksiane yo apik tenan Nabi. Faham sih kalau maksud? Iku dawuh kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mulane disaksiane wong wedok ku penting. Faham sih kalau maksud? Niki penting sangat kula aturaken. Mulane nek ana cerita Nabi Sulaiman perkara wong wedok Nabi Dawud, iku luweh ringan. Mulane Nabi wangger ana agama mesti ahwan wa aisar iki luweh ringan. Tinimbang wong terjebak diskusi Tuhan itu lahut apa nasut. Tuhan iku asal usulnya gimana? Wah, malah karo-karuan ge stres gak diridani Allah. Dan itu Nabi mengancam tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Dewe Nabi fatahliku, pasti kamu rusak. Wong mikir dadi Allah pasti. Nah, mulane kula ora jenengan men bakasane marung nyate BPKB. Kula ora ngedilapuri umat bulet. Hada ahwan wa aisar. Iki luwih ringan tinimbang bakas Tuhan. Paham nggih? Hada ahwan wa aisar. Dadi makom kula iki anggere kula kuwat. Hada ahwan wa aisar. Iku makom kula wis pokoke dhuwur tenan makom kula. Lah sampeyan nyaingi yo oleh, ora ngriso yo oleh. No agriso. Nek ora malah ceplok. Ora ana sing nampani. Mulane ulama-ulama seneng ngomong ringan usuk kula sering di wonten santri misalnya radi aneh-aneh takok. Ngapunten Gus kula badhe tangi, mun telung dina kula ora turu. Jare Allah niku zat sing ora iso direkor kok. Kok jare teng swarga roh Allah. Niku persis sepundi Gus. Dadi wis koyo stres sampean takok ngono. Tak takok bareng opi? Mumpun Gus, ndek dhuwit mboten tak sangoni. Haram iki nambuh nggo nyarutan, nggo jajan ae. Jare nyarutan wajib kok malah haram. Lah termasuk wajib ninggalo pikiran iku ngono. Ora wajibe nyarutan, ora ora wajibe wong ora oleh bakas Allah niku. Tapi amane kepikiran ndak nggih Gus. Jaman karo Allah iku jare Allah ora manggon. Kok terus roh ini pas niku sepundi? Gak roh kok iku ben neraka wae meniku. Amang kelopo tak kok. Dadi nek wis GR sampeyan nek roh wono swarga piye jare Allah ora manggon, terus wajahe ora kena dibayangno. Tapi men dipikir. Gak kira roh kok sampeyan ben neraka. Marine ngoten. Ger ketemu kula nanti saiki. Oh, berisak ke wajib lo TV sinetron mas. Saiki malah keterusan. Geblek ya bener. Karepku tak kon nglalekno ngono malah. Kalau nanti saat ini lagi sering jam 12, jam 11, nanteng dalam gitu lah TV seperempat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampai sering demo gitu juga. Simbuk dulu, simbuk putih ke batin. Kayak orang rohong bingung. Butuh kok aku ngelawan setan, tak kok sing ora-ora. Tadi ya, kadang ya ketemu rukul, kadang ya ketemu sopo, sak kecekele, wong bingung. Kadang ya koran bekas tak wajah, pokoknya butuh aku ngelalek no pertanyaan-pertanyaan no setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, ngendikan Nabi fantahi kowe kudu lere. Lere ojo bakas, yo bakas ya. Tinggal gawe mi tau apa, kula mesti gadah mi, ya tak gawe. Nggih kula mesti guyu dhewe nak gawe. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk, ajare ora iso ngantuk kula mleh turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah yang wedok itu jadi ringan, paling banter dosa apa? Fitnah yang duit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah yang setan, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu bisudurin nas, minal jinnati wan nas. Kau setan nak usmitnah kue takok pangeran eksistensi ini biar entek ke uripa. Entek dunia akhirat. Mulanya ketika ini saya nawai banten. Allah nyifati dhate ning surat falak iku mok sitok kul a'udzu birabbil falak mok disifati birabbil falak min syarri ma dadi go nolak santet nolak sihir mok cukup dengan satu sifatnya Allah birabbil falak tapi untuk menghilangkan waswase setan Allah menyebut sifatnya tiga beruntun iku nunjukno nak fitnahe waswas lebih dah. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai tiga kali untuk menghadapi min syarril waswasil khannas. Kowe tau mikirnya ora ta tak baleni nek min syarri ma khala kan koyo santet sihir iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat min birabbil falak. Gamane mau cukup satu senjata birabbil falak. Tapi penyakit waswas Allah menyebut tiga sifat dat iku kul a'udzu birabbin nas satu sifat kan rabbin nas malikin nas dua sifat ilahin nas untuk menghadapi min syarril waswas berarti menunjukno penyakit waswas iku dahsyat sampai Allah menyebut tiga sifat iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan tinggal delok. Tapi juga terusan mau ngambil selalu ya Pak Teni. Kalau semua yang tidak mau bebut, berkoran channel tidak gunta ganti. Di TV RCTI, SCTV, nganti Aswaja, nganti sesuai langgam Jawa. Barang dok sinden tak baru, lah iki sinden bu baru, iki ngenang bisa. Butuhku lali unai. Kadang-kadang kula lah kepikiran sing takok kula. Jimben Gus nak teng swarga. Jare pangeran bila kaifin walan fisorin gak iso dibayang. Kok roh terus nak roh sepundi Gus rupane iki. Waduh. Tak apa ndek dhuwit. Mboten bareng opo sampun. Tak gak dhuwit. Jajan salah. Nggih. Berjajan sik takok nih, tapi bareng sering jajan sesuai kebutuhane jajan. Alhamdulillah aja iki kok Gus mulai seneng nopo. Ana nang mas gak TV jam. Nggih. Jadi alhamdulillah sering banget itu serata takut. Malah apal bintang sinetron lagi. Tapi ku luwe ape ahwan wes tak jamin ku luwe ape ahwan wes. Jadi ku turu iku sirine kena apa Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno bojo-bojone, nyeritakno Bilqis. Iwa anggape pelumas ben wong ora bakas apa. Mun nganti kula nak ben slamet. Mun nganti kula pokoke iku ngoten. Wis ora usah jero-jero. Pokoke ngono ora oleh takok pokoke. Pergi. Fa subhana man mongko mau suci dat langki doa kang ora nontak iku wujud lidawa bimulki maring abadine kerajaane Allah. Sulaiman ge mati, Bilqis mati. Sing ora mati, sing abadi namung kerajaane Allah. Fa subhana man langki doa lidawa minom. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi.